Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Taslima masjidah ma ba'd. Ihwanabidin azakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kemudahan untuk bisa berjumpa kembali dalam majlis ilmu ini. Semoga kemudahan, kesehatan senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan memulai dari bab yang ke-61. Babun nahyi anil bukhli wassukhi. Bab larangan bakhil dan kikir. Al-bukhlu as-sukhu, kalau dalam bahasa Indonesia itu pelit kikir. Tapi dalam bahasa Arab as-suhu ini lebih pelit, ya, lebih kikir daripada al-bukhlu. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang masalah ini. Yang pertama adalah surah Al-Lail ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Qala Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa tidak membutuhkan Rabbnya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, fasanu yassirhu lil usra, maka kami akan memberi kemudahan untuknya untuk mengalami kesulitan-kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza ta'adda, dan hartanya tidak bisa bermanfaat untuknya ketika dia dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Taib. Di dalam surah Al-Lail ayat 8 sampai 11 ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, an-nahyu 'anil bukhli, larangan bakhil. Bakhil menurut definisi dalam syariat ialah man'ul wajib, tidak mau menunaikan yang wajib, namanya bakhil. wa indal arab man usail mimma yafdulu indahu. Adapun menurut pengertian dari keumuman orang Arab, kebakhilan itu adalah tidak mau memberi orang yang minta-minta kepadanya, padahal dia punya kelebihan untuk memberi. Dari dua pengertian ini, baik sisi syariat ataupun dari keumuman pengertian yang disampaikan oleh orang-orang Arab, bahwa kebakhilan itu di antaranya ialah tidak menunaikan hak harta yang wajib. Enggak muzakat. Ya, yang bersifat wajib. Sedangkan menurut keumuman Arab, termasuk juga kebakhilan, orang yang tidak mau memberi mereka yang minta-minta, padahal dia memiliki kelebihan harta. Nah. Taib. Yang kedua, an-nahyu anil istighna anillahi ta'ala. Larangan tidak butuh dengan pertolongan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dimaksud wastagna ai an rabbihi falam yuraqib ilahi bil amal bi ta'atihi. Ada dua kemungkinan seorang itu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah tidak memiliki semangat untuk beramal dalam ketaatan karena dia tidak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang, termasuk perbuatan orang-orang yang sombong. Kemungkinannya kedua, au istaghna bimalihi an kasbil fadilah. Yaitu dia merasa cukup dengan hartanya, tidak butuh melakukan sesuatu yang utama karena dia merasa sudah bahagia sehingga tidak butuh melakukan amalan-amalan yang utama untuk mendapat kebahagiaan. Ini juga dilarang. Ini menunjukkan dia tertipu dengan hartanya. Merasa sudah kaya, banyak uang, merasa bahagia sehingga tidak perlu ibadah, tidak perlu taat, enggak perlu melakukan taqarrub kepada Allah. Sudah bahagia kok, ya. Nah. Ini juga dilarang. Baik. Faedah yang berikutnya, wa kadzdzaba bil husna. Di sini al husna diartikan dengan al jannah. Ya. Orang yang bakhil tadi dan tidak mau melakukan amal soleh karena tidak butuh pahala dari Allah, tidak butuh kebahagiaan hakiki, sudah merasa cukup dengan kebahagiaan dunia yang dia dapat. Wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang semacam itu biasanya mendustakan adanya al-jannah. Tak percaya adanya surga di akhirat. Hidup cuma sekali. Kalau di dunia sukses, bahagia, ya berarti beruntung. Kalau di dunia tidak berhasil, tidak bahagia, berarti rugi. Tak percaya dengan adanya al-husna, yakni al-jannah. Tidak mengimani hari akhirat. Nah. Faedah berikutnya, fasanu yassirhu lil usra. Orang yang bakhil, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, mendustakan al-jannah, maka Allah akan memberi dia jalan yang mudah untuk menempuh kesulitan-kesulitan di dunia wal akhir. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarada. Dan ketika dia dilempar ke dalam neraka, harta-harta yang mereka banggakan tadi, yang menganggap harta itu adalah sumber kebahagiaan, tidak bisa bermanfaat untuk menolongnya. Nah, waliyadzubillah. Jadi, ada beberapa sifat yang tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama ialah sifat bakhil. Yang kedua sifat sombong. Yang ketiga mendustakan akhirat. Mereka-mereka semacam ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan harta yang mereka miliki tidak bermanfaat, tidak bisa menolongnya. Dalil yang kedua ialah surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa shuha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ada yang menyatakan bahwa as-suhu tadi asyaddul buhli, bakhil yang keterlaluan, namanya as-suhu ya, kekikiran yang sangat. Pelit itu ada ukurannya, ada yang biasa-biasa pelitnya, ada yang ya agak pelit, ada yang sangat pelit, sangat kikir, namanya as-suhu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau membedakan antara al-buhlu dan as-suhu. As-suhu itu adalah aklu malin nas bil batil. As-suhu itu adalah memakan harta orang dengan cara yang batil. Amma manul insan malau fa buhlun. Adapun kalau tidak suka memberi, itu namanya bakhil. Nah, ini sebagai tambahan lain faidah. Yang pertama tadi, kalau as-suhu itu adalah asadul buhli, kebakhilan yang paling parah. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Mas'ud, bahwasanya as-suhu itu adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau tidak suka memberi, namanya kebakhilan, al-buhlu. Tapi kalau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, namanya apa? As-suhu. Nah, ini pendapat yang pertama dan kedua saling melengkapi. Ya, nah, bisa jadi itu, bisa jadi ini. Maka dalam ayat ini mengatakan, barang siapa yang bisa melindungi dirinya agar tidak memiliki sifat as-suhu, maka mereka ini adalah orang yang beruntung. Berarti tidak kikir dan tidak memakan harta manusia dengan cara yang batil. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu, wa ammal ahadith fataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiq. Adapun dalil dari hadith, maka beberapa hadis sudah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang kedermawanan, berarti larangan bakhil dan kikir. Di sini ditambahkan satu hadis. Hadis yang ke-563. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati-hatilah kalian dari kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan atau kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Dan hati-hatilah kalian dari as-suhu, karena as-suhu itu membinasakan generasi sebelum kalian. Mereka sampai tega menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama ialah an-nahyu 'ani dzulmi, larangan berbuat zalim. Zalim itu macamnya banyak, ya. Tapi zalim bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya, yang pertama kedzaliman antara sesama hamba. Yang kedua kedzaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kedzaliman hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ialah melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Jelas lebih dilarang, ya. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini secara umum ialah tentang zalim, kedzaliman yang biasa dilakukan oleh sesama hamba, maka ini akan menjadi kesulitan-kesulitan atau kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Sulit mendapat syafaat, sulit mendapat pengampunan, sulit untuk selamat dari api neraka, walaupun tidak kekal, ya. Ini kedzaliman-kedzaliman. Maka hati-hati, jangan sampai kita apa ini, berbuat zalim. Segera melepas diri dari segala bentuk kedzaliman, memohon maaf, memohon halal kepada orang-orang yang kita zalimi, baik sengaja ataupun tidak. Yang kedua tentang as-suhu. Seperti yang disampaikan tadi, as-suhu ada dua macam. Yang pertama ialah as-syaddul bukhli, bakhil yang paling parah namanya as-suhu. Yang kedua adalah aklun nas bil batil, aklu malin nas bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Kalau kita lihat hadis ini lebih condong ke makna yang kedua tadi. Karena as-suhu menyebabkan orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Mereka sampai tega menumpahkan darah untuk mendapatkan, merebut harta orang lain, ya, dengan cara yang batil dan menghalalkan yang haram. Menghalalkan segala cara untuk bisa memakan harta orang lain. Nah, namanya as-suhu. Baik. Bab berikutnya. Bab yang ke-62. Babul Itsar wal Muwasah. Bab lebih mementingkan orang lain dan membantu orang lain daripada dirinya. Nah, jadi al-ithar itu artinya ialah mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih darurat daripada kepentingan pribadi. Adapun al-muwasah itu ialah peduli dengan keadaan orang lain. Ya, memiliki solidaritas yang tinggi. Namanya al-muwasah. Peduli dengan sesama. Nah, dua sifat ini, barakallahu fikum, adalah sifat bagi orang-orang yang dermawan. Kebalikannya tadi, al-bukhul wasukhl. Qala Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memuji sikapnya para sahabat Ansar ketika para muhajirin hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka juga dalam kondisi miskin dan sangat membutuhkan. Nah, insyaAllah. Namanya Al-Izar. Sifat yang sangat terpuji. Jadi ketika orang-orang muhajirin yang terusir dari kampung halaman, dari Makkah, saat itu mereka gak punya tempat tinggal, gak punya pekerjaan, gak punya kebutuhan, gak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Maka orang-orang Ansar di Madinah, mereka benar-benar menunjukkan sikap yang sangat terpuji. Sehingga dipuji dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka menganggap orang-orang muhajirin ini lebih darurat untuk dibantu daripada keadaan orang-orang Ansar tadi yang pas-pasan. Gak apa-apalah ngalah, gak apa-apalah kita beberapa hari yang gak biasa. Cukup ya. Yang penting saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin bisa ditangani. Ya. Nah, seperti itu. Ini namanya Al-Ithar. Ini gak mungkin dilakukan oleh orang yang bakhil, apalagi yang kikir. Ini pasti. Perbuatan semacam ini adalah kebiasaan orang-orang yang dermawan. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira ila akhir al-ayat. Nah, ayat yang kedua ini adalah surah Al-Insan ayat yang ke-8. Dalil tentang al-muasa. Memiliki solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Mereka biasa memberi makanan yang sangat mereka sukai untuk orang miskin, untuk anak yatim dan para tawanan. Nah, ini termasuk bentuk al-muasa. Ada sikap peduli, ya. Nah, bagi-bagi sembako, ngasih-ngasih makan orang miskin, anak yatim, ya. Budak-budak yang dijadikan tawanan, ya. Nah, namanya al-muasa. Tidak cuek, ya. Nah, suka berbagi, suka membantu, namanya al-muasa. Nah, dua sifat ini yang harus kita amalkan, ya. Nah, hadis yang ke-564. Dalil tentang al-ithar wal-muasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu lapor, wahai Rasulullah, aku mengalami kesulitan hidup. Naam. Fa arsala ila ba'bi nisa'ihi fa qalat walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma'un. Maka Nabi pun mengirim utusan untuk menemui sebagian istri beliau. Barangkali ada makanan yang bisa dikasihkan untuk orang ini. Ternyata sebagian istri beliau mengatakan, demi Allah yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya hanya punya air putih. Tidak punya makanan. Hanya punya air putih. Summa arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik. Kemudian Nabi mengutus utusan ke istrinya beliau yang lain. Nah, kali ada stok makanan di rumah untuk membantu laki-laki yang membutuhkan tadi. Ternyata istri beliau yang lain juga mengatakan seperti itu. Aku hanya punya air putih. Hatta qulna kulluhunna mithla dhalik. Sampai seluruh istri Nabi jawabannya sama. Hanya punya stok air putih. La walladhi ba'athaka bil hakma indi illa ma. Semuanya bilang seperti itu. Tidak punya apa-apa. Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak punya apa-apa kecuali air putih saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayudifu hadzal laila. Maka Nabi pun memberi pengumuman. Ya sudah kalau begitu. Siapa yang malam ini mau menjamu tamu? Gitu ya. Faqala rajulun minal ansar. Maka salah seorang dari Ansar berkata, ana ya Rasulullah, saya siap menjamu tamu malam ini wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahli. Maka laki-laki Ansar tadi langsung pulang. Faqala limra'atihi, dan berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah malam ini. Wa fi riwayah qala limrati hal indak syai, faqalat la illa qutasibiyani. Dalam riwayat yang lain, laki-laki Ansar tadi berkata kepada istrinya, apakah engkau punya makanan? Kata istrinya, enggak punya. Aku hanya punya makanan untuk anak kita yang kecil. Qala fa'allilihim bisyai' wa idza aradul asya' fanawwimihim. Maka laki-laki Ansar tadi berkata kepada istrinya, sudah, anak kita dialihkan perhatiannya dengan yang lain. Kalau mereka minta makan malam, dah, dialihkan ke yang lain supaya bisa tidur. Nah, makanannya dipakai untuk jamu tamu. Sudah terlanjur ngomong sama Rasulullah, aku siap menjamu tamu, ya. Nah, dah, anak kita diselimarkan, dialihkan perhatiannya untuk tidak makan, ya, sampai tidur. Wa idza dakhala dhaifuna fa atfi is-siraj wa arihi anna naqul. Kalau tamu kita datang, lampu kita matikan, ya. Terlihatkan bahwa kita semuanya sudah makan. Ya, tinggal tidur saja. Faqa'adu. Akhirnya tamunya datang dan duduk. Wa'akala dhaif. Tamu-tamu pun memakan makanan anaknya orang Ansar tadi. Wabata tawiyaini. Nah, kedua orang tadi itu malam dalam kondisi lapar. Falamma asbaha ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sadiikuma bidhaifikuma lailah. Ketika pagi hari, orang Ansar tadi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi pun bersabda, sungguh Allah mengagumi tindakan kalian dalam menjamu tamu kalian berdua malam itu, ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah, ini contoh namanya al-ithar, ya, lebih mementingkan orang lain yang bersifat darurat daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu benar-benar curhat kelaparan. kelaparan, gak punya makanan. Ini masih punya makanan, tapi punya anaknya, ya kan? Sudah, anaknya diselibarkan saja, biar tidur, makanannya dikasihkan. Namanya apa ini? Al-Ithar. Yang kedua, ini adalah keutamaan orang-orang Ansar yang memiliki sikap seperti itu. Sehingga dalam Al-Quran diuji mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan. Tidak punya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini termasuk faedahnya ialah ikramu duyuf. Kita berusaha untuk memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu itu gak harus mewah. Ya, ya sesuai dengan apa yang kita punya. Yang paling penting ialah sambutan yang apa ini? Ramah. Sambutan yang bersahabat. Yang familiar. Ya. Masalah suguhan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang isbatu sifatil ajab lillahi ta'ala. Menetapkan adanya sikap kagum bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki sifat kagum. Yang kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan kekaguman apa ini? Makhluknya. Nah. Ya Allah kagum terhadap sikap orang Ansar dan istrinya tadi dalam menyambut tamunya. Hadis berikutnya yang ke-565. Wa anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul isnain kafi tsalatsa. Makanan yang biasa cukup untuk dua orang, bisa cukup untuk tiga orang. Wa ta'amu tsalatsa kafil arba'ah. Makanan yang biasa untuk tiga orang, bisa cukup untuk empat orang. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim an Jabir radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Imam Muslim, tapi dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan yang biasa untuk satu orang bisa cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan yang biasa untuk dua orang bisa cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Dan makanan yang cukup untuk empat orang biasa cukup untuk delapan orang. Nah, ini namanya al-muasa. Ya, berbagi dengan apa ini? Sesama. Nah, stoknya sedikit, tapi yang duduk banyak, ya sudahlah. Dibagi supaya cukup, begitu maksudnya, ya. Jangan dimakan sendiri, yang lainnya nonton, ya. Nah, kalau memang semuanya punya hak untuk makan, kok nasinya cuma satu piring, ya. Barakallahu'alaikum, ya sudah dibagi dua. Nah, ya. Namanya ta'amul wahid yakfir isnain. Kalau nasinya dua piring, masing-masing dibagi dua, jadi empat. Nah. Kalau nasinya empat piring, masing-masing dibagi dua, berarti jadi delapan. Untuk delapan orang. Namanya apa ini? Al-muasa. Berbagi terhadap sesama. Tapi tidak egois. Ya. Nah, ini termasuk sifat yang terpuji. Ini diumpamakan oleh Rasulullah. Barakallahu fikum. dalam bentuk makanan. Yang lainnya juga berlaku. Nah, namanya al-muasa berbagi. Ya, biar sama-sama merasakan, ya. Nah. Hadis berikutnya yang ke-566. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ketika kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di atas kendaraan tunggangnya. Mulailah dia penglihatannya tolak-toleh ke kanan ke kiri. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi." Alamallah dhuhralahu. Barang siapa yang binatangnya ada kelebihan ruang untuk mengangkut, ya, fal ya'ud bihi alamallah dhuhralahu. Ya, maka taklah dia mengangkut orang yang sudah enggak muat tunggangannya. Wa man kana lahu fadlun min zatin falyaud bi ala ma la zadala. Dan barang siapa yang bekalnya masih ada yang lebih, maka berikan kepada yang bekalnya habis. Fadakar min asnafil mal madakar. Nabi menyebutkan berbagai macam jenis harta dengan seperti tadi, itu dibagi. Hatta ra'ayna anna la haqqa li ahad minna min fadlin. Sampai kita bisa melihat tidak ada dari kami yang lebih daripada yang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, namanya al-muasa. Ya, berbagi. Nah. Taib. Bekalnya masih ada? Masih. Bekalnya habis. Kasihkan. Ya. Nah, begitu. Taib. Minumnya masih banyak? Masih. Minumnya habis. Nah, bagi. Supaya semuanya bisa minum. Namanya al-muasa. Tapi jangan disalahartikan larangan kaya. Gitu. Paham sosialis. Ya. Nah, gak boleh kaya sendiri. Kalau ada yang kaya, hartanya halal. Dijarah, dirampas. Kaya-kaya semua. Miskin-miskin semua. Enggak kayak gitu. Al-muasa itu adalah berbagi. Yang kaya berbagi dengan yang enggak punya. Ya, tapi tetap boleh kaya. Nah, begitu. Tapi kalau paham sosialis enggak, ya. Nah, miskin miskin semua, kaya-kaya semua. Enggak ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya itu hartanya dirampas. Enggak boleh. Ya, nah. Tapi pemimpin-pemimpin paham sosialis itu kaya-kaya. Nah, barakallahu. Aman. Baik. Selanjutnya. Hadis yang ke-567. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Dari Sahal bin Sa'd, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa baju burdah yang ditenung. Baju burda itu baju yang kainnya bergaris-garis, ya. Nah. Faqalat nasastuha fi yadayya li aqsuwaka. Maka perempuan itu mengatakan, aku sengaja menenung baju ini sendiri dengan kedua tanganku dengan harapan untuk memberi anda hadiah baju ini. Fa khadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun menerima hadiah baju tadi dalam keadaan beliau sangat butuh. Kebetulan pas butuh dengan baju itu. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Ketika keluar menemui kami, ternyata sudah dipakai sebagai sarungnya baju tadi itu. Faqala fulan uksuniha ma ahsanaha. Ada seorang, yaitu si fulan, enggak dijelaskan namanya, melihat bajunya Nabi. Kasihkan sama saya saja bajunya itu. Kok bagus sekali Nabi. Faqala na'am. Nabi pun kemudian berkata, ya. Fajalasan Nabi SAW fil majlis. Kemudian Nabi pun duduk di majlis. Thumma arja'a fatawaha. Kemudian beliau kembali dan melipat baju itu. Thumma arsala bi ilaih. Dan mengirim baju tadi kepada yang minta tadi. Faqala lahul qawm. Maka orang-orang pun mengomentari laki-laki tadi, ma'asanta kelabisan nabiyu sesalamu tajan ilaiha summa sa'al tahu. Kata kaum kepada laki-laki yang minta tadi, ma'asanta, ya, bagus sekali tindakanmu ya. Nabi pakai baju dalam keadaan butuh, terus kamu minta. Ya, wa'alimta annau la yartu sa'ila. Kamu harus tahu, Nabi itu kalau diminta tak pernah nolak. Kamu minta. Faqala inni wallahi mas'altu di albasaha. Si fulan tadi bilang, sungguh demi Allah, aku minta baju atau kainnya Nabi tadi itu bukan untuk aku pakai baju. Inna mas'altu litakuna kafani. Aku sengaja minta kainnya beliau tadi, supaya nanti jadi kain kafanku kalau aku mati. Qala Sahal, saat Ibu Sa'ad bercerita, fakanat kafanahu. Dan benar, ketika si fulan tadi meninggal, kain yang diminta dari Nabi itu benar-benar apa ini? Dijadikan sebagai kain kafannya dia. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah, ya. Jadi ini namanya al-ithar. Lebih mengutamakan yang lain yang dalam kondisi darurat. Ya. Kasih dia baju bagus, ada yang minta kasihkan, dia lebih butuh ya. Nah, ada yang minta tadi itu bukan untuk dipakai baju ya, stok jaga-jaga kalau mati bisa dipakai kain kafan ya. Nah, keinginannya terpenuhi, barakikum. Tapi di sini sebagai dalil tentang apa ini, al-ithar, lebih mementingkan kepentingan yang lain sekalipun dia butuh. Hadis berikutnya yang ke-568. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal as'ariyina idza armalu fil ghazwi au qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyyah fahum minni wa ana minhum tafaqqun alaihi. Sesungguhnya kaumnya Abu Musa al-As'ari, namanya al-As'ariyin, kaumnya Abu Musa al-As'ari, mereka itu kalau keluar ya untuk perang atau stok makanan keluarga yang mereka tanggung di Madinah berkurang, semuanya bersatu mengumpulkan stok makanan yang ada pada mereka, dikumpulkan jadi satu kain. Kemudian mereka bagi secara rata kepada sesama. Sungguh, orang-orang kaumnya Abu Musa al-Ashari adalah bagian dariku. Dan aku bagian dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini contoh kekompakan satu kabilah. Kabilah Abu Musa al-Ash'ariyyin. Ya. Nah, jadi mereka itu susah duka. Ya, nah, ditanggung bersama, dinikmati bersama, ya. Nah, apalagi dalam kondisi perang, banyak yang ditinggal, maka mereka kompak. Ya sudah, semua yang punya kelebihan dikumpulkan jadi satu, setelah dibagi rata, semuanya dapat, ya. Nah, sehingga semuanya bisa apa ini teratasi dengan baik. Namanya apa ini? Al-muasa, berbagi dengan apa ini? Sesama. Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, ya, salafiyin, khususnya di masa-masa pandemi atau masa-masa sulit, ya, harus kompak, ya, saling peduli dengan sesama, ya, jangan bah, soal kamu mati mau apa, gua tak kamu tahu, nah, kamu bukan apa-apaku, jangan, ya, sama-sama, ya, sehingga benar-benar penderitaan ujian itu terasa ringan. Kenapa? Digotong atau ditangani bersama-sama. Dipikul bareng-bareng. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat kikir dan bakhil. Dan memberi karunia kita sifat al-ithar wal-muasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.